وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kitab Aisyarut Tafasir untuk surat An-Nisa, insyaAllah ayat 40 sampai ayat 43 biiznillahi ta'ala. Sebagaimana biasanya, kita akan bacakan terlebih dahulu ayat yang akan kita bahas insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. الله سبحانه وتعالى berfirman di surat An-Nisa ayat ke-40, إن الله لا يظلم مثقال ذرة. Sesungguhnya Allah Ta'ala la yazlim, tidak berbuat zalim, mithqala dzarrah, yaitu sedikit pun, sekecil apapun. Ya, mithqal yaitu seberat kecil apapun, dzarrah itu sekecil semut, setitik semut atau semisalnya, tidak pernah berbuat zalim. Dan zulm, kezaliman secara bahasa dan juga secara syar'i, maknanya adalah wadu'u syai' fi ghairi mawdi'ih, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka inilah kezaliman. Lawan dari zulm adalah hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala tersifati dengan hikmah, kebijaksanaan. Maka dinamakanlah, atau Allah subhanahu wa ta'ala menamakan dirinya Al-Hakim. Al-Hakim lawan dari Al-Zalim. Maka ketika itu adalah suatu kezaliman, tidak mungkin itu hikmah. Dan ketika itu hikmah, tidak mungkin itu zalim, karena dua hal ini berlawanan. Maka kalau misalnya kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka hikmah, kebijaksanaan adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan semestinya atau tempatnya. Maka seorang hakim harus memiliki kebijaksanaan dengan hikmah. Adapun jika hakim ini cenderung tanpa hujah, cenderung kepada satu pihak, menguntungkan satu pihak daripada lainnya tanpa hujah dan tanpa alasan yang syar'i, maka terjadi kezaliman dalam hal ini. Ketika seorang bapak kalau lebih cinta kepada salah satu anak dibandingkan lain, itu wajar. Tapi mengzahirkan kasih sayang lebih, memberi hadiah kepada salah satu anaknya secara lebih, tidak sesuai dengan semestinya, maka ini kezaliman, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Makinlah definisi dari kezaliman. Hanya saja masyarakat ini, kita ini rata-rata ya, menilai zalim itu hanya terletak pada penguasa. Ya, seolah-olah di ranah masyarakat tidak terjadi kezaliman. Seolah-olah pada diri kita juga tidak pernah terjadi kezaliman. Tempat yang bukan berupa parkiran misalnya, kemudian jadi tempat parkiran, makin zalim. Memarkir motor tapi bukan pada tempatnya, nah ini zalim secara bahasa dan juga syar'i, karena artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan memarkir motor ataupun mobil pada tempatnya, maka ini hikmah, lawan dari zalim. Maka permasalahan kezaliman ini sangat luas, dan Allah subhanahu wa ta'ala menafikan sifat zulm, kezaliman dari dirinya, mensucikan sifat zulm, mensucikan dirinya dari sifat zulm. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Dan ini dalam konteks setelah ayat-ayat yang dikaitkan dengan apa? Dengan orang-orang bakhil dari kalangan Yahudi, yang mana mereka diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala, tapi mereka tidak mau memberikan zakat, tidak mau sedekah, dan mengajak orang-orang untuk menjadi bakhil, pelit. Kemudian tentang orang-orang kafir, yang mana mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, kalaupun mereka berinfak, maksudnya bukanlah untuk Allah atau hari akhir. Padahal Allah subhanahu wa tidak akan menzalimi infak mereka. Allah akan mengganjari infak siapapun, sedekah siapapun. Sekaligus ayat ini, inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi sedikit pun. Ini sebagai tasliyah, hiburan untuk siapapun dari manusia yang berbuat ihsan, berbuat baik, sedekah, nasihat, qaul ma'ruf, yaitu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dari nasihat, amar ma'ruf ataupun nahi munkar, namun tidak diapresiasi oleh makhluk. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menzalimi amalan dia, tidak akan menyia-nyiakan amalan dia. Tidak akan Allah Ta'ala zalimi, walaupun zahirnya manusia menzaliminya, walaupun zahirnya manusia tidak bersyukur atau tidak berterima kasih, bahkan kufur nikmat, tetapi Allah tidak akan menzalimi orang-orang seperti ini. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Begitu pula ayat ini bisa menjadi hiburan untuk yang sedang mengalami takdir yang mungkin pahit bagi dirinya atau bagi keluarganya. Keterhimpitan, kesulitan, musibah, penyakit, susahnya mengatur anak, atau mungkin ada yang susahnya mengatur istri, atau mungkin susahnya mengatur diri sendiri. Tetapi ketika dia betul-betul menunaikan apa yang terwujud dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah Ta'ala, ibadah kepada Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun, wabil walidain ihsana, pada orang tuanya berbuat ihsan, wabidzil qurba, kepada kerabatnya, wal yatama wal masakin, orang yatim, orang miskin, wal jari dzil qurba, tetangga yang kerabat, wal jaril junubi, tetangga yang bukan kerabat, was sahibi bil janbi, orang-orang terdekat seperti istri, sahabat, murid, wabni sabil, orang-orang yang sedang safar, kemudian wama malakat aymanukum, dan para budak, berbuat ihsan kepada semua itu, maka Allah tidak akan menzalimi orang-orang yang seperti ini. Dan Allah tidak akan menzalimi bahkan orang-orang yang kufur, bahkan tidak akan Allah zalimi. Justru Allah Ta'ala akan tempatkan masing-masing sesuai dengan bagaimana kehendaknya dan amalan mereka. Justru yang zalim adalah ketika orang-orang kafir malah justru ditempatkan di surga, itu zalim. Karena tidak sesuai dengan tempatnya. Dan termasuk kezaliman dari segi akidah dan tinjauan, menganggap semua agama sama. Menganggap semua agama sama. Ini zalim. Inginkah Anda, agama Anda, Islam, agama kita, Islam, disamakan dengan agama penyembah berhala? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Orang dikatakan agama sama. Ibaratnya agama itu seperti piramida. Meluas di tata cara, menyempit di tujuan. Ini kadzib. Agama monoteisme yang sah adalah Islam. Dan seluruh dari seluruh agama hanya Islam yang benar. Inna dina indallahi al-Islam. Agama yang sah, yang benar hanyalah Islam. Tata cara berbeda-beda kata mereka, tapi tujuannya tetap sama, satu, yaitu Tuhan. Lafal ambigu seperti Tuhan bersayap maknanya. God. Kenapa enggak dikatakan Allah? Karena hanya orang Islam yang menyembah Allah. Kalau dikatakan orang Nasrani menyembah Allah, sebagian mereka melafalkan Allah. Lah, mereka berbuat syirik. Mereka bilang mereka menyembah Allah, tetapi berbuat syirik dalam penyembahan terhadap Allah, kalaupun benar mereka menyembah Allah. Harus menuju Yesus terlebih dahulu. Dan ini syirikan. Syirik akbar. Orang Yahudi katanya menyembah Allah. Tidak, mereka tidak menyembah Allah. Kalaupun iya, mereka musyrikun, berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Tidak diterima amalan mereka. Karena kufurnya mereka dan syiriknya mereka. Hanya Islam. Maukah agama kita nih, yang dari masalah masuk WC saja, bahkan masalah bagaimana tata cara duduk ketika buang air besar, diatur dalam Islam, disinggung dalam hadis sampai sedetail itu, apalagi urusan yang besar-besar seperti urusan fitnah, pemerintahan dan seterusnya, mau disamakan dengan agama-agama yang tidak ada pembahasan seperti itu. Jemaah sekalian, ketika pedang dikomparasikan dengan pisau dapur, maka itu sama sekali merendahkan pedang. Ketika Islam dibandingkan dengan agama lain, itu sama saja dengan merendahkan Islam sebenarnya. Apalagi kalau sampai disamakan, na'udzubillah min dzalik. Ini menghinakan Islam, menghinakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini suatu kezaliman dalam berpemahaman. Karena tidak menempatkan Islam sesuai dengan sebenarnya, yaitu agama satu-satunya yang Allah ridhai. Yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Adapun Islam yang dibawa oleh Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salatu wasalam, dari semua para nabi dan rasul, itu adalah agama Islam secara umum untuk kalangan atau kaum yang didakwahi oleh para nabi tersebut. Adapun Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, di antara karakter atau kelebihan yang dimiliki oleh beliau alaihi salatu wasalam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya, bu'ithu atau innama, yaitu bu'ithal anbiya qabli li umamihim, para nabi sebelumku diutus untuk umat-umat mereka masing-masing. Adapun Nabi SAW diutus untuk seluruh manusia secara kafah, seluruhnya. Nah, ini Islam sekarang. Wajib atas setiap pemeluk agama manapun selain Islam, agar memeluk agama Islam. Wajib. Kemudian juga ada istilah moderasi agama. Moderasi agama. Ini adalah baju lain dari Islam Nusantara. Dan baju lain dari liberalisme sebenarnya. Pluralisme, baju lain. Ta'addudul adyan. Yaitu berbilangnya keagamaan. Yang menganggap udahlah semuanya sama aja kelas. Moderasi agama. Ini hanya takhfif. Dan sesuatu muzayyan, muzawwar, yang dihiasi dan dipalsu-palsukan. Pada aslinya ini adalah liberalisme dan pluralisme. Yang dimaksudkan dengannya agar seluruh kaum muslimin ini menjadi moderat versi pemikiran sesat mereka. Yaitu menganggap ujung-ujungnya agama itu semua sudah sama kholas. Tidak ada yang sesat. Kholas semuanya oleh berjalan masing-masing. Itu maksud dari moderasi agama di zaman sekarang. Maka ketika ada yang memproklamirkan masalah moderasi agama, katakanlah qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah inni minal muslimin. Katakanlah saya adalah orang muslim yang berpegang teguh dengan agama saya dan dalam agama kita ini innad dina indallahil islam. Agama yang hak hanya di Islam. Maka tidak usah diadakan moderasi agama dengan maksudnya apa? Maksudnya yaitu supaya kita toleran versi orang-orang fasik seperti ini, sehingga kita tidak mau mengatakan mereka kafir padahal mereka itu bukan muslim. Sehingga terjadilah kemudian selamat Natal, selamat ini, selamat itu terhadap hari-hari raya besar mereka. Maka tidak. Ini kezaliman. Ini kezaliman. Juga termasuk kezaliman wad'u syai fi ghairi mawdi'ih. Yang belakangan ini sedang marak, yaitu memelihara spirit doll. Ini kezaliman sekaligus kebodohan. Serendah-rendah derajat kebodohan juga ini. Baik, trendy di kalangan sebagian dari artis yang kemudian diadopsi atau juga diamalkan oleh beberapa orang yang mungkin kesepian. A'udzubillah min dzalik. Spirit doll. Nama lain dari jelangkung. Sama sebenarnya hakikatnya. Bahkan lebih bodoh lagi. Sama-sama kebodohan. Orang-orang yang memelihara atau jelangkung, jenglot yang bisa bergerak dan seterusnya, sama sebenarnya. Hanya ini merupakan baby doll, yaitu boneka bayi. Yang dikatakan ini boneka arwah. Ini step menuju kesyirikan. Bahkan kalau ada kepercayaan kemudian bahwa seboneka ini memiliki arwah yang bisa dipanggil, maka ini juga ini keras menuju kesyirikan. Kemudian katanya akhirnya bisa bergerak, bisa bicara, bahkan bisa menunjukkan sesuatu yang baik, bisa mengingatkan, itu sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Spirit doll ini bisa ngingetin pemiliknya supaya berbuat baik misalnya. Supaya mungkin ingat sholat. Jadi harus pakai boneka dulu, baru dia ingat sholat. Na'udzubillah min dzalik. Enggak pakai ayat dulunya. Ya ayyuhalladzina amanu aqimtu minas shalah wa aqimus shalah dan seterusnya. Harus pakai spirit doll. Ketahuilah syaitan itu, kalaupun amar ma'ruf atau nahi munkar, syaitan itu ujung-ujungnya talbis. Ujungnya nipu. Jadi jangan percaya dengan ini. Ya, terutama di Kalibata City ini, ya, mungkin sebagian dari saudara kita apa-apa ikut tren aja. Kalau artis kayak gini ikut dia. Membeo dan membebek. Ya. Membeo, ikut-ikut ngomong seperti itu. Membebek, ikut-ikut perbuatannya. Maka hati-hati dengan sirnya. Kan ini kezaliman dari segi apa? Kezaliman dari segi pengkhianatan terhadap logika dia. Sudah Allah berikan akal la'allakum ta'qilun, tapi enggak dipakai akalnya. Ini orang-orang yang cacat logika. Walaupun digembar-gemburkan media, karena media itu yang penting rating. Orang gila pun bisa dinobatkan sebagai pemimpin bagi media kalau memang meningkatkan rating. Dan konsumennya masyarakat. Jadi termasuk tergantung bagi masyarakat. Kita cerdaskan di masyarakat. Kalau malah pada berbaik sangka dengan hal-hal seperti ini, berarti memang masyarakatnya harus dibenahi mindsetnya. Masih percaya klinik dan hal-hal mistis seperti ini. Kalaupun ini terjadi itu baby doll atau spirit doll itu, ketahuilah bahwasanya itu dari syaitan. Kalaupun ternyata spirit doll ini menunjukkan kepada kebaikan versi mereka, ketahuilah itu talbisnya syaitan. Karena iblis sejak zaman Nabi Adam alaihissalam itu memang kerjaannya kayak gitu. Memberikan nasihat pada orang yang mau kepada kebaikan. Tapi nasihat ini fadallahuma bighurur. Fadallahuma bighurur. Itu kata Allah Ta'ala surah Al-A'raf. Dallahuma, yaitu syaitan iblis berusaha untuk dalla dari kata dallu. Dalla yudalli, pada asalnya dallu. Yaitu seperti dallu. Dallu itu adalah ember. Kalau kita nimba, ya, menurunkan ember, itu namanya dalla. ember diturunin. Fadallahuma, diturunkanlah oleh iblis keduanya, yaitu Nabi Adam dan istrinya, bighurur, dengan ghurur. Ghurur itu keterpedayaan, ketertipuan. Orang kalau mau nipu, pasti kalimatnya diperbagus, diperindah, seolah-olah baik, gitu, seperti itu. Makanya nama syajaratul khuld, syajaratul khuld, pohon keabadian, itu iblis yang menobatkannya. Sebagai janji, kalau misalnya kamu makan buah dari pohon itu, kamu akan abadi di surga. Namun kemudian ternyata itu termasuk ghurur, penipuan dari iblis. Dan sampai kemudian, waqasamahuma inni lakuma minan nasihin. Dan sampai kemudian bersumpah, aku adalah penasihat buat kalian semua. Demi Allah, aku adalah penasihat buat kalian semua. Itu kerjanya iblis. Lalu apa yang ada di boneka-boneka ini yang kata mereka mengajak kepada kebaikan sampai bisa memberi arah jalan, menyalahkan, jangan lewat sini, lewat sana. Masya Allah, bisa seperti itu. Dan ternyata benar, ini semua hurur. Dukun pun kayak gitu. Kadang-kadang benar. Makanya ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kadang-kadang dukun bilang benar, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bilang, itu adalah kalimat yang diwahyukan oleh syaitan. Kalimat hak yang diberikan oleh syaitan dan disusupi 100 kebohongan. Atau sekian banyak kebohongan. Emang kerasa benar. Lihat perkataan dukun. Dukun rata-rata itu pendusta. Bukan rata-rata, semuanya dukun pendusta. Enggak ada dukun yang shadiq, siddiq, amanah, enggak ada. Semua pengkhianat. Semua dukun pengkhianat. Tetapi ajaibnya kita ini, ketika dukun itu sekali benar, itu yang kita perhatiin. Adapun da'i, ustad, rata-rata jujur insyaallah baik kalimatnya. Tapi ketika salah, justru itu yang kita ingat. Ajib. Kebalik. Boneka ini enggak bisa apa-apa. Benda mati. Dan tanya para rekan-rekan psikolog. Ada kesalahan di sini. Ada kesalahan psikis di sini. Ada yang bermasalah di sini. Menganggap benda mati kemudian memiliki roh dan tidak bisa membedakan mana benda mati dan makhluk hidup. Ini ada kegoncangan psikis di sini. Maka ini suatu kezaliman dari segi akidah. Dan kezaliman dari segi fi'il, treatment terhadap suatu makhluk atau benda mati. Benda mati tidak boleh dikultuskan. Bahkan orang saja tidak boleh dikultuskan dengan berlebihan. Ini benda mati yang tidak punya apa-apa. Kemudian dianggap berarwah. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang seperti ini sebaiknya menikah nih. Kalau misal jomblo. Cepat-cepat nikah, punya bini, punya anak. Itu baru benar tuh. Baru benar insyaAllah. Bayi aja yang berarwah. Balita aja yang berarwah. Itu aja gak bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Lah ini boneka kok katanya bisa. Bisa mengarahkan jalan, bisa ngingetin sholat. Masya Allah. Yang ini semua dari syaitan. Maka hati-hati dengan yang seperti ini. Dan Allah Ta'ala tersucikan akan kezaliman. Tersucikan akan kezaliman. Isqala dzarrah. Sama sekali gak pernah berbuat zalim. Dan apapun yang terjadi dari keburukan di dunia ini bukan karena Allah zalim. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan jika ada kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan ajarnya, yaitu ganjarannya atau kebaikan tersebut akan Allah Ta'ala limpahkan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan darinya ganjaran yang banyak, ajran 'azima, yaitu jazaan kabira wa thawaban 'azima. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i shahida. Bagaimana jika keadaan orang kafir nanti, idza ji'na min kulli ummatin bi shahid, jika kita datangkan seorang saksi, yaitu rasul, dari setiap umat, yaitu setiap umat para nabi dari zaman mungkin Nabi Nuh sebagai saksi untuk umatnya, sampai dari zaman Nabi Isa sebagai saksi untuk umatnya, wajina bika ala haula syahida, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka semua, semuanya. Betapa agungnya makanah dan posisi Nabi Muhammad SAW yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena syahid di sini asyhadu ala syai' li ilmihi bih, yaitu syahid, syahid yaitu di sini artinya saksi, saksi atas sesuatu karena mengetahuinya, mengilmuinya. Bagaimana nanti keadaan orang-orang kafir ketika para nabi itu menjadi saksi? Nanti semua nabi itu akan Allah Ta'ala, semua rasul akan Allah Ta'ala kumpulkan. Yauma yajma'ullahu ar-rusul fayaqulu madza ujibtum. Di hari ketika Allah Ta'ala mengumpulkan para rasul, semua rasul dikumpulkan, Allah tanya itu mereka satu-satu, semuanya ditanya Allah. Ya. Bagaimana jawaban umat terhadap kalian? Para rasul mereka laqalu la ilma lana. Kami enggak tahu ya Allah, bagaimana setelah wafat kami mereka berbuat zalim, tidak mereka melanggar atau tidak, Allah alam. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih mengetahui tentang hal yang gaib. Jadi semua rasul akan ditanya dan semua rasul akan menjadi saksi. Siapa-siapa dalam masa hidup mereka yang mengikuti dan siapa-siapa yang membangkang. Dan menjadi saksi atas benarnya ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sebagai saksi untuk seluruh para nabi tersebut. Iya. Maka bagaimana nasib orang-orang yang kufur kepada Allah, sedangkan nabi mereka itu tidak mau mempersaksikan diri mereka ini yang telah kufur, tidak akan memberi syafaat untuk mereka. Nah, tidak akan Allah izinkan terjadi syafaat untuk mereka. Dan Nabi Muhammad SAW tidak akan menjadi saksi atas orang-orang kafir dari zaman Nabi atau Nabi Nuh AS sampai zaman Nabi siapapun. Maka fakaifa idza jina min kulli ummatin bi syahid wa jina bika ala haula'i syahida. Kemudian kata Allah yauma idzi yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasuula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allah haditha. Pada hari itu, hari kiamat, yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasuul, orang-orang yang kufur dan membangkang atau durhaka pada rasul itu mereka yawaddu berandai-andai law tusawwa bihimul ard, sekiranya bumi itu diratakan. Artinya begini, law tusawwa bihimul ard dikatakan dalam tafsir Al-Aisar yakununa turaban mithla al-ard, mereka berandai itu dirinya menjadi turab, debu-debu atau tanah sebagaimana bumi. Sebagai surat An-Naba di akhir-akhir. Kuntu ya laitani kuntu turaba. Berharap dirinya adalah debu-debu yang tidak akan diminta pertanggungjawaban. Tapi tidak. Hujjah telah tegak. Kenikmatan sudah dihabiskan di dunia. Rizki sudah dihabiskan di dunia. Sekarang tinggal pertanggungjawabannya. Maka ketika di akhir, di hari akhir, maka mereka yawaddu alladziina kafaru law tusawwa bihimul ard, berharap diri mereka itu adalah debu-debu di permukaan bumi. Nanti di padang mahsyar jemaah sekalian, kita berkumpul di atas bumi. Kita berkumpul di atas bumi, tapi bumi yang bukan merupakan alam dunia, bukan. Jadi bumi di sini ada dua. Maksudnya ada dua sebutan. Bumi yang kita sekarang berada berpijak di atasnya sekarang ini bumi di alam dunia. Bumi di alam dunia ini. Namun nanti ada bumi di alam akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Baik, bumi dan langit sekarang adalah bumi dan langit duniawi yang kita lihat dari matahari dan bulan. Di alam dunia. Ini sekarang alam kita sekarang. Kemudian nanti ada alam barzakh. Ketika di alam barzakh itu bumi masih ada di dunia sebagai sekarang ini. Nanti di hari akhir kata Allah Ta'ala yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari tersebut bumi akan diganti bukan seperti bumi yang sekarang. Dan juga langit akan diganti bukan seperti langit yang sekarang, dan Allah lebih tahu tentang hal itu. Nah, para ulama berselisih pendapat mengenai bumi yang ada nanti di padang mahsyar di hari kiamat nanti, apakah bumi tersebut secara zat adalah bumi kita ini sekarang yang telah diratakan, atau pendapat kedua, bumi yang sekarang ini, bumi yang di hari kiamat nanti, di hari di padang mahsyar nanti, bukan bumi sekarang, yaitu betul-betul di betul-betul bumi yang berbeda. Wallahu a'lam, itu Allah yang lebih tahu. Namun wallahu a'lam, saya enggak bisa mengatakan A atau B yang lebih tepat. Tapi yang pasti sifatnya itu berbeda. Kalau sekarang globe. Tapi enggak tahu bagi yang berpemahaman flat earth, enggak tahu ya. Adapun di hari akhir nanti semua diratakan. Entah bagaimana bentuknya, pokoknya semua diratakan sama, tidak ada goa, tidak ada pohon, tidak ada gunung, tidak ada. Khalas, semua rata dan manusia kemudian dibangkitkan dari kuburnya. Oke, mungkin pendapat yang mengatakan bahwasanya bumi di hari akhir itu sebumi ini juga, cuman sudah rata, itu mungkin benar juga, tapi Allah alam. Allah Maha Kuasa, kita enggak bisa memastikan, Allah alam. Yang penting sifatnya berbeda antara bumi di dunia ini dengan bumi di akhirat. Nah, orang-orang kafir ketika itu, ketika mereka melihat ini nasibnya bakal apes ini, bakal ke neraka ini, terhampar kemudian amal-amal mereka, terhampar nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, tinggal sekarang minta pertanggungjawabannya, terhampar kemudian kebahagiaan mereka ketika di dunia, terhampar kemudian cacian-cacian mereka terhadap agama Allah di dunia. Maka yauma idzi yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasuula law tusawwa bihimul ard. Aduh, sekiranya ya laitani kuntu turaba. Sekiranya aku ini hanyalah sebutir debu, enggak dihisab, enggak diapa-apain. Wa la yaktumuna Allah haditsan, la yukhfuna kalama. Itu mereka tidak bisa lagi menyembunyikan apapun dari kalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak, di dunia ini manusia atau binatang atau apapun, siapapun, tidak bisa menyembunyikan perkataannya terhadap Allah Azza wa Jalla. Hatta perkataan kalbunya. Melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar. Sama bagi Allah Subhanahu wa taala, sama bagi Allah taala siapa di antara kalian yang mensirkan perkataan dan menzahirkannya. Siapa di antara kalian yang tersembunyi terselubung di malam hari atau yang berjalan terang-terangan di siang hari? Sama bagi Allah Subhanahu wa taala dari segi ilmunya. Sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di hari kiamat tidak ada yang bisa bersembunyi, khalas. Kenapa? Tidak ada lubang, tidak ada celah, tidak ada atap. Maka semuanya tampak jelas. Dan mereka bisa berbuat apa, khalas? Enggak bisa. Namun ada ikhwan, ada orang yang nekat menyembunyikan hakikatnya dan berdusta. Walaupun sudah di hadapan Allah, ini menunjukkan orang ini luar biasa buruknya. Ketika di dunia walaupun muslim, walaupun beriman, tapi betapa buruknya. Yaitu apa? Yaitu tiga model orang. Ya. Awwalu man tusa'aru bihimun nar. Yaitu tiga orang ini adalah tiga yang pertama, golongan-golongan pertama yang neraka itu dijejali untuk mereka, atau mereka dijejali untuk neraka. Paling awalnya sebelum Ubadul Awthan, sebelum para penyembah berhala, menurut sebagian riwayat, yaitu seorang alim qari, punya ilmu dan punya Al-Quran, punya bacaan. Kemudian munfiq fi ahli infak. Kemudian yang berjihad. Tetapi ketiganya ini tidak memiliki esensi pada amal mereka. Hakikatnya adalah untuk dunia amal mereka. Berilmu atau baca Al-Quran liqal alim qari, supaya dikatakan alim, berilmu dan juga bisa baca Quran. Faqad khil, maka ternyata disebut itu di dunia. Masya Allah, ini qari fulan, ustaz fulan, alim fulan, da'i fulan, masya Allah. Ini orang-orang seperti ini. Kemudian nanti di hari akhir ditanya, diberi, dihamparkan nikmatnya, kemudian dia mengakui, fa'arrafaha, dia, oh ya, iya, nikmat ini yang Allah berikan. Kemudian bima amil tabih, fama amil tabih, apa yang kau lakukan dengan ilmu tersebut, bacaan tersebut, atau infak tersebut, atau jihad tersebut. Maka mereka mengklaim diri mereka, ya Allah, saya mengajar menuju agamamu, membaca demi engkau, ya Allah, saya berinfak, tidak adalah suatu celah untuk saya infakkan, melainkan pasti saya infakkan demi kamu, demi engkau, ya Allah. Kemudian jihad demi Allah Ta'ala. Maka apa kata Allah untuk orang-orang ini? Kadzabta. Bohong kamu. Lihat, di depan Allah masih mau berbohong. Di depan Allah. Kan di sini kan kata Allah, wala yaktumuna Allah haditha. Pada hari tersebut, tidak ada yang bisa menyembunyikan perasaannya. Menyembunyikan kalimatnya, tidak ada yang bisa. Dan dia sekarang juga tidak bisa. Cuman ketika itu, kalau semuanya terang bagi Allah. Dan semuanya terang. Kapanpun jelas bagi Allah. Namun ketika itu lebih kuat lagi karena tidak ada lagi penghalang, khalas. Tidak ada lagi tembok, tidak ada lagi hal-hal yang menutupi, enggak ada. Wala yaktumunallaha haditha, semua jelas. Namun ternyata tiga macam orang ini ternyata masih mau berusaha untuk berbohong dan di hadapan Allah. Masya Allah, ini berarti penyakitnya luar biasa. Ini menunjukkan ketika di dunia ini mereka itu betul-betul pandai menyembunyikan keburukannya dan niat busuknya. Dalam berdakwah, dalam baca Al-Quran, dalam berinfak, dalam berjihad. Na'udzubillah. Makanya kita gak bisa mentazkiyah atau memastikan orang fulan ini, fulan wafat masuk surga. Gak bisa kita pastikan. Sebagaimana tidak bisa kita pastikan fulan muslim wafat nih karena maksiat masuk neraka. Gak bisa. Itu udah Allah Ta'ala saja yang akan urus nanti. Wala yaktumuna Allah haditha. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, kata Rabb kita Azza wa Jalla di ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian ini sedang mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian itu engeh mengetahui apa yang kalian ucapkan. Ya, jadi la taqrabu la tudunu, jangan dekat-dekat dengan salat ketika kalian sedang mabuk. Ini ayat ini turun di periode ketika khamr masih belum diharamkan secara total. Ya, belum diharamkan secara total. Berarti masih apa? Masih belum sampai haram mutlak, tapi sudah ada indikasi menuju kelak pengharaman. Karena sholat yang merupakan ibadah yang agung, mereka dilarang untuk mendekati sholat kalau mereka masih sukara, yaitu ya apa? Masih mabuk dengan khamar mereka. Jadi yang namanya tahrimul khamar, pengharaman khamar, itu mudarraja, yaitu berderajat, munajjama, ya berangsur, tidak langsung diharamkan dari awal karena khamar tidak bisa terlepas. Apa para sahabat ketika di awal periode Islam tidak bisa terlepas dari khamar. Maka ditanjim, yaitu diderajatkan, difasekan pengharamannya sampai kemudian di Al-Maidah diharamkan. Diharamkan total, mutlak, khalas, diharamkan sama sekali. Dan ini juga nasihat dari kita untuk semua, untuk semua kita, terutama di Kalibata City, haramnya khamar. Ya, khamar itu menjauhkan seseorang dari sholat, menjauhkan seseorang dari zikrullah, menjauhkan seseorang dari banyak hal kebaikan, dan menghinakan peminumnya, dan dosanya besar sekali. Juga kemudian seharusnya ada hukuman terhadapnya, dicambuk itu yang minum khamar. Seharusnya begitu. Ya. Maka hati-hati. Ya, ya, untuk rekan-rekan yang ke masjid juga minum khamar juga. Maka pertanyaan kita, jangan campur adukan kebaikan salat, kebaikan ibadah dengan biasa minum khamar atau pernah minum khamar. Nauzubillah min dzalik. Ya, barang tersebut barang yang khabith. Kalaupun dilegalisir kemudian ternyata enggak apa-apa, ini ada kok di toko ini, itu buktinya terang-terangan dijual, enggak masalah. Tetap itu khamar. Haram. Karena ingat, orang yang minum khamr dan dia tidak bertaubat dari itu, tidak diterima sholatnya 40 hari. Tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalaupun dia sholat, dan dia tetap wajib sholat. Dia tetap wajib sholat. Tapi ketika dia sholat, apapun sholatnya itu, mau fardu ke, mau sunnah ke, walaupun sampai nangis ke, tapi sholatnya tidak ada pahalanya sama sekali. Sampai dia bertaubat dari minum khamarnya, atau sampai 40 hari ya itu. Ya. Maka misal saja di malam minggu tadi malam, na'udzubillah min dzalik, kongko bareng dengan teman-teman, baik di kamarnya, di unitnya, atau mungkin di suatu bagian dari Kalibata City misalnya, menenggak khamar hatta satu tegukan. Tidak ada bedanya. Karena sedikitnya maupun besar, banyaknya haram semua. Maka masuk dalam syurbul khamar, minum khamar. Maka kemudian apa yang terjadi? Buat dia diantaranya hukuman dari Allah, sholatnya itu tidak akan khusyuk. Kalaupun khusyuk pun tidak diterima oleh Allah Ta'ala, dari segi tidak ada pahala. Ya, karena yang dinafikan di sini qabulul jaza at-tawab, yaitu diterima dari segi pahala dan ganjaran, tidak ada. Tapi sholatnya tetap sah, karena wajib atasnya sholat. Apakah Allah ridha pada dia? Tidak. Dikutuk malah. Nah, ini salah satu bentuk kutukan. Tidak ada pahala, tidak ada isi sholatnya. Ya. Mau dia jadi imam atau makmum. Maka ini kejelekan dari efek dari minum khamar. Taqrubu sholat wa antum sukara. Jangan kalian dekati sholat dalam keadaan kalian sukara, yaitu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Tidak mabuk lagi. Ini karena ada seseorang di antara sahabat ketika itu, ketika khamar belum diharamkan, minum khamar kemudian hadir di salat. Salat ya. Dan salah satu jadi imam. Dan imam ini ternyata habis minum khamar sebelumnya. Maka berkata surat Al-Kafirun, mengucapkan atau membaca surat Al-Kafirun dalam suratnya. Maka berkata mengucapkan qul ya ayyuhal kafirun. Itu sudah benar. Tapi kemudian apa? Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Nah, lamnya hilang. La a'budu ma ta'budun harusnya ada la-nya. Artinya aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, wahai orang kafir. Tapi la-nya dihilangkan, jadinya qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, aku menyembah apa yang kalian sembah. Lah. Berarti menyembah berhala. Ini satu huruf hilang. Satu kata hilang, la. Ya, hilang. Maknanya rusak, bahkan maknanya syirik jadinya. A'budu ma ta'budun, ini batil. Ya, ini ribat. Maka la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan tidak pula orang yang junub. Ya. Jangan dekati salat dan jangan dekati musallanya, yaitu tempat salat, masjid maksudnya. Illa 'abiri sabil. Kecuali kalau cuma apa? Lewat doang, lewat karena ada kebutuhan. Atau memang itulah tempat yang dilewati dari tempat sholat. Cuma lewat doang. Itu tidak boleh. Maksudnya lewat doang tidak apa-apa. Tapi mendekat tempat sholat tanpa hajat, tanpa cuma lewat doang menetap, tidak boleh bagi yang junub. Hatta taghtasilu. Sampai kalian mandi. Baru boleh. Junub, disebut junub karena apa? Karena jauh. Makna junub di sini jauh. Karena biasanya orang yang junub itu umumnya, orang yang junub itu pengen menjauh dari keramaian, pengen menjauh dari orang-orang, karena gak enak rasanya kalau belum mandi. Ya, itu fitrahnya begitu, ikhwan ya. Beda dengan orang-orang kafir. Beda dengan orang-orang kafir. Mereka gak ada mandi junub. Habis mereka jima atau melakukan sesuatu yang menyebabkan air mandi mereka keluar, khalas gak ada mandi junub. Gak ada niatan mandi junub, khalas, biasa aja. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan pula bahwasanya di antara orang yang paling menjijikkan dari segi kebersihan adalah orang-orang Nasara. Karena di antaranya hal ini, tidak menjaga hal-hal seperti ini. Urusan air kencing, cebok dan semisalnya, itu mereka enggak begitu memperhatikan. Jadi Islam di tengah-tengah antara Yahudi dan Nasara. Yahudi ghulu dan berlebihan dalam masalah hal-hal seperti ini, adapun Nasara itu sangat meremehkan. Dan bentuknya adalah orang Yahudi dulu, Yahudi, aslinya Yahudi, ketika pakaian mereka terkena najis, maka wajib untuk memotong pakaian mereka yang terkena najis. Bahkan dalam riwayat Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya, orang Yahudi dulu, kalau najis itu terkena pada kulit mereka, maka mereka apa? Memotong bagian kulit mereka sendiri yang terkena najis. Itu tatarrufnya atau ekstremisnya orang-orang Yahudi ketika itu. Ya. Adapun orang Nasrani sebaliknya, enggak memperhatikan hal seperti itu. Udah, mau kena najis kek, mau pipis di celana mungkin. Enggak ada syariat dari untuk mereka untuk hal seperti itu. Maka Islam di tengah-tengah. Islam di tengah-tengah, coba. Alhamdulillah. Hatta tabtasilu. Kemudian wa in kuntum mardu aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu maa. Kalau misalnya kalian sakit. Sakit yang tidak memungkinkan kita untuk berwudu dengan sempurna. Aw ala safar. Atau lagi safar sehingga tidak menemukan air. Au jaa ahadukum au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau seorang dari kalian baru datang dari WC, itu baru menunaikan hajat. Au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, menyentuh istri dengan syahwat. Ingat, menyentuh istri dengan syahwat membatalkan wudu. Tapi menyentuh istri tanpa syahwat tidak batal wudunya. Ini yang lebih tepat. Walaupun ada salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, menyentuh istri dengan syahwat atau tidak itu batal wudunya. Ya, yang lebih tepat bukan seperti itu. Ada dalam mazhab Syafi'i ada beberapa pendapat. Di antaranya yang seperti tadi, menyentuh saja dengan tanpa ha'il, tanpa adanya penghalang, langsung basyarah dengan basyarah, kulit dengan kulit, batal wudunya. Ada juga dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwasanya kalau yang disentuh adalah non mahram maka batal wudunya. Tapi wallahu alam, yang lebih sahih adalah wallahu alam bahwasanya menyentuh perempuan dengan syahwat, la lamastumun nisa, dengan syahwat maka batal wudunya. Hatta nyentuh doang, belum sampai jima dan sebagainya, tetap batal wudunya dengan adanya syahwat. Jadi empat keadaan: sakit yang tidak memungkinkan untuk wudu dengan sempurna, atau safar yang tidak memungkinkan menemukan air, atau menunaikan hajat, atau menyentuh wanita dengan syahwat, falam tajidu ma'a, kemudian kalian tidak menemukan adanya air, atau falam tajidu ma'a, di sini bisa dimaknai tidak menemukan atau menemukan cuman tidak mampu untuk menjadikannya sebagai media wudu karena sakit mungkin. Maka apa yang dilakukan? Fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka hendaklah kalian bertayamum dengan tanah yang baik. Sebagian mensyaratkan bahwasanya tanah tersebut berupa ghubar. Tanah tersebut berupa ghubar. Sa'idan thayyiba ini berupa ghubar. Nah, ghubar itu adalah tanah yang atau debu yang di permukaan yang kalau kita giniin bisa melekat. Di antara tanda buktinya adalah ketika kita pukul ada semacam gubar. Ya. Dan asli bahasa Indonesia dulu, terutama bahasa Betawi, ketika menunjukkan berpencarnya kelompok orang itu kan gubaran aslinya. Terus di lebih famousnya, lebih terkenal bubar. Tapi asli gubar. Itu yang lebih rajih, Pak. Itu yang lebih sahih sebenarnya. Gubaran. Tanya orang Betawi-Betawi lama, ya. Dulu disebutnya gubaran. Gubaran yuk, itu yang lebih tepat. Gubaran dari kata bahasa Arab. Gubar, ya kan? Kalau gak bisa main gundu, main apa kan? Dah, gubaran yuk. Gubaran. Artinya apa gubaran? Dah berpencar seperti turab, debu yang kalau diginiin, gubar. Itu, kayak gitu. Ya, asli seperti itu. Maka, kalau tayamum dengan seperti itu. Makanya sebagian ulama mengatakan tayamum atau memukul di tempat-tempat yang tidak ada gubarnya seperti bangku, pesawat, ya, enggak ada nempel, maka enggak sah tayamumnya. Carilah bagian atau spot yang memang kalau diginiin mungkin bisa ada yang jadi ghubar, yaitu berterbangan sedikit, atau yang nempel. Nah, itu baru tayamum. Itu yang lebih tepat insyaallah, yang ana lebih condong kepada pendapat tersebut. Maka tayamum dengan sa'i dan thayyibah, famsahu biwujuhikum wa aydikum, dan usaplah ghubar tersebut dengan tangan, apa, wajah, wajah dan juga aydikum. Aydi jama' dari yad, tangan. Tangan itu mencakup sebenarnya dari ujung sini sampai sini, tangan semua. Ya. Tetapi mana batasannya? Apakah dikiaskan dengan wudu yaitu sampai sini? Dalam mazhab Syafi'i dikiaskan sampai sini. Seperti sebagai wudu dalam mazhab Syafi'i. Makanya kalau di Indonesia diajarin, ya. Dan juga dalam mazhab Syafi'i dua kali ini. Setelah wajah ini lagi, pukul lagi. Kemudian sampai sini nih. Ya kan? Tapi dalam mazhab Hanbali tidak. Cukup sekali aja, bisa enggak apa-apa. Kemudian wajah dan juga kaffain. Dalam mazhab Hanbali. Sebenarnya dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan sampai sini aja kaffain. Nikaf namanya. Apa namanya? Ini pergelangan tangan sampai sini. Ya. Adapun lengan itu dalam mazhab Syafi'i. Ala kulli hal, mau yang ini ataupun yang ini, ala kulli hal. Ya. Keduanya masing-masing sama-sama punya hujjah, tapi mungkin yang ini lebih tepat insyaallah. Wallahu alam, tapi tafadhal kalau misalnya mengikuti mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Taib, alhamdulillah itu ayat ke-43 dari surat An-Nisa, dan alhamdulillah itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk pengucapnya dan juga penyimaknya. Menjadi hujah kebaikan buat diri kita semua insya'a ilmu ini di akhirat. Tidak menjadi hujah yang buruk untuk kita di hari akhir. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rizki yang bermanfaat, rizki yang tayyib, ilmu yang bermanfaat, dan juga amal yang terima, dan husnul khatimah sebagai akhiran hayat kita, dan dimudahkan di alam barzakh, dan dimudahkan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala, diluruskan pada saat kita melalui sirat. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته